dipancarkan dari Media Center Hizbut Tahrir Indonesia, HTI Channel Radio, Islamic News Radio. Menginspirasi syariah dan khilafah. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia bekerjasama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Cermin Wanita Solihah. Era penerapan sistem pemerintahan kapitalisme demokrasi yang sekuler itu juga akan berakhir ketika umat menyadari bahwa mereka saat ini membutuhkan sistem pemerintahan Islam, sistem khilafah Islamnya. Dalam Islam itu terdapat prinsip asyadah li syar'i as-sultan lil ummah. Jadi kedaulatan itu ada di tangan syara. Hanya Allah yang berhak membuat hukum. Dan kekuasaan itu di tangan rakyat. Undang-undang dasar atau undang-undang yang ditetapkan itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau yang merujuk kepada keduanya, yaitu ijma' sahabat dan qiyas. Iklan-iklan yang bertebaran sekarang ternyata kebanyakan sebagai alat propaganda kapitalisme, ya, untuk membentuk jiwa konsumtif dalam diri masyarakat. Karenanya, kita semua harus waspada dan membentengi keluarga serta masyarakat dari propaganda ini. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Cermin Wanita Solihah. Saatnya Muslimah bicara masa depan bangsa dengan Islam, Syariah, dan Khilafah. Cermin Wanita Solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menginspirasi syariah dan khilafah. Bersama saya Arwita Yunianti dalam program Cermin Wanita Solihah yang disiarkan langsung dari Media Center Hizbut Tahrir Indonesia, Crown Palace, Jakarta. Pendengar HTI Channel yang dirahmati Allah, Cermin Wanita Solihah kali ini akan mengangkat tema Khilafah Rumah Pendidikan Generasi Cemerlang. Dan di studio telah hadir bersama saya pada pagi hari ini Ustazah Dr. Rini Safri. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Sehat. Ya, baik, pendengar HTI Channel yang dirahmati Allah, semoga kesehatan juga terlimpah kepada pendengar yang ada di rumah. Baik, pendengar HTI Channel yang dirahmati Allah, sebelum saya mengajak berbincang lebih jauh dengan Dr. Rini Safri mengenai bagaimana khilafah itu mampu menjadi rumah pendidikan untuk menghasilkan generasi yang cemerlang, Anda bisa ikut berpartisipasi dengan memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan melalui Facebook di HTI Channel atau fanpage HTI Channel dan fanpage Komunitas Rindu Syariah dan Khilafah, atau melalui Yahoo Messenger dengan ID hticchannel@yahoo.com dan di Skype dengan ID hti.channel. Baik, pendengar yang dirahmati Allah, mungkin sudah sangat kita lihat, fakta yang kita lihat itu sudah begitu banyak mengenai bahwa generasi muda atau hasil-hasil didikan dari proses pendidikan yang seperti sekarang itu menyisakan kerendahan berpikir atau kerendahan berperilaku. Kita lihat bagaimana di kalangan mahasiswa sendiri itu terbiasa dengan konser dan bahkan sangat tidak suka dengan hal-hal yang berbau seminar. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat, dan ini juga kesadaran ini juga sudah mulai disadari oleh banyak kalangan ya di Indonesia, seperti yang tertuang yang kita lihat dari hasil yang direkomendasikan dari Kongres Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan yang diselenggarakan pada 7 sampai 8 Mei 2012 beberapa minggu yang lalu. Itu dikatakan bahwa dinyatakan bahwa pendidikan yang tidak bersatu dengan kebudayaan atau tidak dibangun dengan basis kebudayaan hanya akan menghasilkan luaran-luaran pendidikan yang tidak mengenal budaya, tidak memiliki budi pekerti yang luhur, tidak berakhlak mulia, dan tidak humanitas. Jadi, sepertinya kesadaran ini malah diikuti dengan memberikan solusi terhadap menghidupkan budaya lokal. Mungkin Ustazah, Ustazah ini bisa memberi penjelasan. Sebenarnya apa penyebab yang akhirnya menjerumuskan generasi umat Islam atau misalnya insan generasi saat ini itu akhirnya biasa untuk berperilaku dengan budaya barat yang rendah dan hina ini? Betul sekali ya, ini pertanyaan yang menarik ya Mbak Wita dan juga pendengar HTI Channel yang dirahmati Allah. Bahwa banyak pihak memang akhirnya menyadari betapa budaya barat itu hanyalah menyisakan kerendahan berpikir dan kerendahan berperilaku ya dalam konteks yang luas. Seperti yang Mbak Wita katakan tadi, bagaimana akhlak yang mulia tidak kita temukan pada mereka. Mereka menjadi orang yang sangat individualistis, tidak peduli dengan bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana kondisi bangsanya. Tapi kemudian menjadi menarik juga untuk kita cermati ketika solusi yang ditawarkan atau rekomendasi dari Kongres itu adalah dengan menghidupkan budaya, budaya lokal seperti menghidupkan tari-tarian daerah, kemudian menyemarakkan kunjungan ke museum-museum. Atau ada juga rekomendasinya itu menggabungkan antara budaya lokal dan budaya global sebagai sikap konvergensi kita terhadap peradaban tersebut, terhadap peradaban yang ada. Nah, kemudian yang perlu kita pertanyakan sebenarnya, munculnya perilaku rendah itu bagaimana begitu? Apakah memang ini jawabannya? Nah, begini Mbak Wita, sebenarnya kalau kita berbicara budaya dalam konteks itu adalah pengetahuan yang mempengaruhi akal dan sikap terhadap perbuatan ataupun benda, sebenarnya itu adalah sebuah proses yang kompleks. Proses yang kompleks yang terbentang dari buaian hingga ke liang lahat. Jadi sepanjang perjalanan kita sebenarnya pembentukan budaya itu terjadi. Nah, kalau kita sederhanakan proses yang kompleks ini, kita bisa melihatnya dari tiga angle. Yang pertama itu ya keluarga, kemudian yang kedua itu adalah masyarakat, dan ketiga adalah sekolah sebagai tempat insan generasi melakukan pendidikan secara formal. Jadi sebenarnya ada tiga angle itu. Mungkin Ustazah bisa bisa menjelaskan bahwa sebenarnya deskriptifnya generasi kita sekarang itu dari apanya sih Ustazah gitu? Apakah maksudnya kemudian mereka mengadopsi budaya barat, kemudian akhirnya mereka menjadi generasi-generasi yang akhirnya yang seperti digambarkan Ustazah tadi bahwa generasi yang tidak peduli dan sebagainya, atau bahkan terbiasa melakukan free sex seperti budaya yang ada di barat gitu saja. Itu mungkin dari apakah kemudian itu muncul begitu saja atau mungkin Itu tadi ada tiga angle tadi yang menentuknya. Nah, kalau di keluarga itu kalau kita melihat nih tiga angle ini yang memprihatinkan kita nih Mbak Wita ya. Tiga angle ini Masya Allah ya, jauh dari unsur-unsur yang memungkinkan insan generasi ini tersiram atau tercelup oleh budaya yang layak. Dan yang terjadi sebaliknya, yang terjadi sebaliknya itu maksudnya adalah yang mencelupi potensi berpikir mereka dan potensi kejernihan jiwa mereka itu, yang mencelupinya itu adalah budaya-budaya yang justru destruktif terhadap berkembangnya potensi berpikir dan kesucian jiwa insan generasi ini. Nah, di rumah misalkan ya, kalau kita lihat tren dari pola relasi yang ada di rumah, kemudian juga pola pengasuhan yang ada di rumah dengan adanya kebijakan pembangunan terhadap keluarga yang memang berbasis kesetaraan gender yang lebih liberal, itu mengakibatkan para ibu memiliki semakin sedikit waktu untuk menanamkan budaya-budaya yang seharusnya kepada anak-anak mereka. Kenapa? Karena tadi membuat, karena adanya kebijakan itu menimbulkan beban ganda yang sudah di luar kapasitas seorang ibu. Iya. Selain kalau kita lihat kebijakan-kebijakan layanan publik yang liberal, yang semakin mahal dari sisi harga, membuat para keluarga juga terbebani. Akhirnya apa? Secara keseluruhan, keluarga memang benar-benar semakin tidak memiliki kesempatan untuk menanamkan budaya yang seharusnya kepada anak-anak generasi kita. Bersamaan dengan itu, yang terjadi di tengah keluarga, semakin longgarnya nilai-nilai syariat, semakin longgarnya keterikatan terhadap hukum syarak di dalam relasi yang terjadi di tengah keluarga. Nah, ini kan menjadi tontonan oleh insan generasi setiap hari. Sesungguhnya ketika dia melihat, walaupun masih kecil, itu akan masuk ke dalam alam sadarnya, bahkan menusuk ke alam sadar yang paling dalam. Dan itu memberikan pemahaman-pemahaman tersendiri kepada insan generasi ini. Itu di tengah keluarga. Sementara ketika dia melangkah ke tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana kita melihat tatanan pemerintahan yang demokrasi ini secara keseluruhannya hanyalah mentauladankan relasi-relasi yang tidak adil, relasi-relasi yang penuh dengan kekerasan, keserakahan, seks bebas, kesengsaraan, kesombongan, kecokelan, dan sebagainya macamnya itu. Itu akhirnya juga memberikan pengetahuan kepada anak-anak generasi itu tadi, yang tadi sudah dibentuk di rumah seperti itu, ketika dia melihat di luar juga demikian, ini akan memberikan bekas semakin dalam. Yang membuat semakin terkristalnya pengetahuan itu tadi di dalam benak dia. Dan secara tidak langsung maupun langsung, ini juga akan mempengaruhi perilaku mereka. Nah, kemudian yang lebih parahnya lagi, ketika dia masuk ke pendidikan formal, di mana para ibu sangat berharap biasanya ketika anak-anak mereka sudah di sekolah, aman dari lingkungan yang buruk, ternyata kenyataannya tidak demikian. Potensi kecemerlangan generasi juga dicelupi oleh para pendidik yang secara keseluruhan jauh dari ketauladanan. Kita pernah mendengarkan ya barangkali ya, apa yang disebut dengan kekerasan terhadap anak-anak didik. Kalau di Amerika itu sempat menjadi satu perbincangan yang menghebohkan, di Indonesia juga terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak diri itu juga merupakan bentuk penanaman budaya ya. Penanaman budaya yang sebenarnya itu destruktif terhadap potensi kecemerlangan berpikir anak-anak dan juga terhadap potensi kejernihan jiwa mereka. Jadi mungkin sebenarnya yang kunci akhirnya membuat generasi insan generasi yang dihasilkan saat ini itu karena adanya penanaman semacam berpikir gitu ya Ustazah Sakofah, yang akhirnya itu kita lihat dari kalangan keluarga, kemudian kalangan masyarakat, bahkan pendidikan formal yang itu notabene sudah dikurikulumkan oleh negara, para intelektual atau misalnya para pengatur negara, itu malah justru tidak bisa menyelamatkan generasi dari serangan budaya-budaya yang budaya-budaya hina tadi yang kita betul kita sekali katakan. Jadi selain dari perilaku pendidik juga sebenarnya kalau kita lihat kurikulum yang ada saat ini, memang kurikulum itu kosong ya. Iya. Kosong dari ruh Islam, kosong dari jadi memang menegasikan bangunan kurikulum sendiri memang menegasikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kalau kita lihat kan ada namanya kurikulum yang memadukan antara IMTEK dan IMTAK. Tapi secara keseluruhan sebenarnya bangunan keilmuan yang ada pada saat ini adalah bangunan ilmu yang menegasikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara terkurikulum, terkontrol, terevaluasi itu ditanamkan ke dalam cara berpikir dan kesucian jiwa anak-anak kita tadi. Sehingga menjadi kompleks lah, menjadi komplit lah penanaman sakofa atau budaya barat tadi di dalam diri anak-anak kita. Di dalam hari, ya. Jadi luar biasa ya. Ini mungkin apakah ini semacam kalau misalnya pembentukan mensuasanakan keluarga yang akhirnya membebani tugas ibu. Ibu tuh harus membantu ayah untuk bekerja karena mungkin kebutuhan finansial rumah tangga yang cukup tinggi, makin begitu Ustazah. Atau bahkan di tengah-tengah masyarakat juga sepertinya sudah membudayakan budaya permisif ya Ustazah. Kalau misalnya sekarang kita apa namanya melarang anak-anak untuk tidak misalnya menghindarkan mereka untuk melakukan kemaksiatan, tapi justru sekarang membiarkan saja mungkin karena dianggap itu nggak demokrasi, nggak ya demokrasi, iya seperti dianggap itu violent terhadap anak atau bahkan di sekolah juga keadaannya seperti itu ya Ustaz. Betul sekali. Di universitas-universitas yang bahkan universitas Islam sendiri itu malah mengajukan kurikulum gender dan sebagainya, itu jelas-jelas itu dari Barat ya Ustazah. Mungkin apakah ini? Tapi secara keseluruhan Bu Wita ya, apakah itu di sains sekalipun yang kita melihat itu ilmunya netral, tetap ketika bangunan ilmu itu memang dibangun oleh paradigma yang sekuler, akhirnya juga terbawa oleh suasana sekuler. Sekalipun sains. Oh begitu ya. Karena sains itu diletakkan dalam kutub yang berseberangan dengan akidah Islam tadi itu. Jadi ketika dicoba ditempel-tempelkan agak susah juga begitu. Dihubung-hubungkan. Iya. Karena memang dasar dari bangunan keilmuan yang dikembangkan saat ini yang kemudian dituangkan dalam bentuk kurikulum itu memang bangunan ilmu yang sudah sekuler. Sekuler ya. Iya baik. Mungkin apakah ini juga ada keterkaitannya Ustazah dengan kita itu menggunakan sistem sekuler negara kita ya mungkin Ustazah. Nah, betul sekali. Jadi memang persoalan pokoknya itu adalah bangunan rumah kita, kalau kita kata di kanan rumah ya. Rumah pendidikan generasi saat inilah yang menjadi sumber persoalan itu tadi. Di mana rumah pendidikan generasi ini adalah sebuah tatanan kehidupan yang memang menegasikan eksistensi Allah yang kemudian melahirkanlah budaya-budaya yang dijiwai oleh paradigma itu. Ya, mungkin cukup membongkar ini ya Ustazah, terlihat bahwa sebenarnya memang bagaimana akhirnya kita mengidamkan generasi cemerlang jika memang setiap pondasi yang akhirnya mengajarkan atau mendidik generasi ini justru malah tidak memberikan kontribusi yang baik ya Ustazah untuk akhirnya. Iya, bahkan yang lebih memprihatinkan itu ya Mbak Wita ya, sebenarnya kan setiap insan generasi itu diberikan Allah adanya potensi kecemerlangan berpikir. Kemudian mereka diberikan oleh Allah potensi kesucian jiwa. Nah, dengan rumah pendidikan yang ada saat ini, potensi kecemerlangan berpikir itu dan kesucian jiwa itu benar-benar destruktif. Benar-benar didestruktif, dirusak habis. Yang kita lihat itu adalah akhirnya ya perilaku yang rendah, cara berpikir yang rendah, anak-anak yang kemudian menjadi generasi yang kemudian menjadi pelacur ilmu, pelacur jabatan. Jadi seperti itu yang kita lihat. Atau generasi yang akhirnya membebek kepada kepentingan barat, yang penting jabatanku selamat, nggak peduli apakah itu adalah agenda penjajahan, ada apakah itu sesuatu yang akan membahayakan bangsanya, itu tidak lagi menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus diseriusi oleh insan generasi kita. Iya, baik pendengar HTI Channel, cukup menarik, menarik sekali apa yang kita perbincangkan saat ini, dan saya juga ingin mengajak Anda untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan tentang perbincangan kita yang mengambil tema Khilafah Rumah Pendidikan bagi Generasi Cemerlang. Dan Anda dapat melayangkan pertanyaan atau tanggapan melalui Facebook di HTI Channel dan fanpage HTI Channel, kemudian fanpage Komunitas Rindu Syariah dan Khilafah, atau melalui Yahoo Messenger dengan ID hticchannel@yahoo.com dan di Skype dengan ID hti.channel. Baik pendengar yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap stay tune setelah selingan berikut ini. Masih Anda ikuti Cermin Wanita Solihah. Jangan kemana-mana, ikuti perbincangan ini sampai tuntas nanti. Cermin Wanita Solihah. jalanmu untuk jadi anak yang saleh. Aku anak Islam, cerdas kuat dan bertakwa, selalu sholat lima waktu, sujud pada Tuhanku. Aku anak Islam, taat pada orang tua, hormat pada guruku, rajin menuntut ilmu. Baktiku untukmu, salatku untukmu, bimbing ya Allah diriku untuk mencapai tujuanku. Rasulullah teladanku, aku petunjukku, tunjukkan aku jalanmu untuk jadi anak yang soleh. Masih bersama saya Arwita Yunianti dalam program Cermin Wanita Solihah, dan masih bersama dengan Ustazah Dr. Rini Safri. Pada pagi hari ini kita sedang memperbincangkan Khilafah Rumah Pendidikan Generasi Cemerlang. Dan saya masih menunggu tanggapan atau pertanyaan Anda melalui Facebook di HTI Channel dan fanpage HTI Channel dan fanpage Komunitas Rindu Syariah dan Khilafah, atau melalui Yahoo Messenger dengan ID HTI Channel @yahoo.com dan di Skype dengan ID hti.channel. Baik pendengar HTI Channel yang dirahmati Allah, seperti tadi kita sudah memperbincangkan bagaimana kerusakan terhadap generasi itu membudaya, atau bahkan kita lihat faktor-faktor yang faktor-faktor institusi-institusi yang akhirnya memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan terhadap generasi seperti keluarga, masyarakat, bahkan pendidikan formal sekalipun tidak memberikan upaya untuk menyelamatkan generasi dari kerusakan budaya barat. Bahkan kalau kita lihat yang di sekolah ini secara silent ya, secara silent penanaman budaya itu terjadi. Iya, begitu ya Ustazah. Jadi mungkin Ustazah, bila ada Ustazah generasi atau bahkan mungkin yang peduli terhadap permasalahan ini kemudian ingin menyelamatkan generasi dari keadaan seperti ini. Yeah. Bagaimana Ustaz, apa yang harus dilakukan atau mungkin tawaran yang harus bagaimana kalau kita lihat faktanya sebenarnya akhirnya ketika ada insan generasi ya, memang kita lihat beberapa keluarga-keluarga masih berupaya ya menanamkan nilai-nilai Islam. Kemudian ada sudut-sudut dari kehidupan di masyarakat yang masih menanamkan nilai-nilai Islam. Tapi kemudian keberadaan insan generasi yang tercelup oleh budaya Islam, serpihan-serpihan budaya Islam ini berada pada ruang terpinggirkan, jadi berada pada kondisi yang terpinggirkan. Bahkan dilihat sebagai orang terasing ya, orang yang asing, orang-orang yang berpegang teguh kepada budaya Islam tadi. Maksudnya di sini berteguh kepada cara berpikir Islam dan cara bersikap yang Islami. Nah akhirnya memang kita bisa memahami kenapa itu terjadi, karena memang ketika sebuah tatanan kehidupan itu didasari oleh ideologi sekuler, maka secara keseluruhan memang ruang yang hadir di atasnya itu, di atas fondasi itu adalah ruang yang memang hanya disediakan untuk budaya sekuler. Jadi tidak heran kemudian kalau kita melihat ada insan generasi yang kemudian mencoba mempertahankan budaya Islam ini kemudian mereka menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat keseluruhan dari proses penanaman budaya tadi yang melibatkan tiga angle tadi, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah, hendaknya kita itu merenungkan firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan taradha ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani hingga kamu mengikuti milah mereka, jalan hidup mereka, budaya mereka. Ya. Nah, itulah yang kita lihat pada insan generasi kita saat ini. Yang kemudian kita indra dalam bentuk perilaku yang rendah, cara berpikir yang rendah, perilaku yang hedonis, yang konsumtif, yang individualistik. Nah, itu semua dari terbawanya kita oleh jalan hidup yang bukan jalan hidup kita. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan bagaimana pengaruh dari budaya itu terhadap insan generasi, ya. Jalan hidup yang budaya itu adalah salah satu hasil dari jalan hidup itu sendiri. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, latar kabunna sunana mangkana qablakum shibran bishibrin, diselangkah demi selangkah, waziraan biziraan, hatta law anna ahaduhum dakhala hujra dabba ladakhaltum. Jadi Rasulullah mengingatkan, kamu pasti akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekalipun kalaupun mereka itu masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan mengikutinya. Jadi begitu pengaruh dari budaya itu sendiri ketika kita berada di dalam tatanan kehidupan yang sekuler kapitalistik itu. Nah, artinya memang sesuatu yang niscaya kalau kemudian kita melihat dalam diri generasi kita adalah budaya barat. Ketika tatanan kehidupan kita bukan tatanan kehidupan Islam, atau tatanan kehidupan kita memang tatanan kehidupan barat. Jadi itu sesuatu hal yang niscaya terjadi. Nah, oleh karena itu ya Mbak Wita ya, dengan demikian jelaslah merupakan kedangkalan berpikir dan justru sesuatu yang fatal ketika kesadaran bahaya dominasi budaya barat ini yang kemudian itu sudah menjadi kesadaran banyak orang ya, disikapi dengan langkah politik menghidupkan kembali budaya-budaya lokal atau menggabungkan budaya lokal dan budaya global, menghidupkan tari jaipongan, menghidupkan tari-tarian daerah. Nah, itu merupakan sebuah hal yang sangat fatal. Karena pada saat yang bersamaan kita membiarkan generasi kita tetap terus dikotori oleh budaya sekuler kapitalistik tadi. Jadi seperti itu yang bisa saya paparkan. Bagaimana kemudian kebijakan ini memang perlu ditinjau ulang lagi, rekomendasi ini perlu ditinjau ulang lagi. Ya, jadi lantas bagaimana ini Ustazah? Apakah kalau misalnya budaya lokal itu tidak bisa menjadi solusi atas kerusakan generasi atau bahkan krisis dalam generasi saat ini, lantas apa nih Ustazah? Apa yang ditawarkan yang mungkin akhirnya memang benar-benar realistis untuk akhirnya menyelesaikan kerusakan generasi saat ini? Kalau kita melihat akar persoalannya itu adalah tatanan kehidupan yang menegasikan eksistensi Allah tadi yang memang destruktif terhadap potensi kecerdasan berpikir generasi dan juga kesucian jiwa mereka, itu adalah bersumber dari tatanan kehidupan itu tadi, maka langkah cerdasnya yang meninggalkan tatanan kehidupan itu, kemudian kita kembali kepada tatanan kehidupan yang memang layak bagi rumah pendidikan generasi. Yaitu ya kehidupan Islam itu sendiri, yaitu khilafah Islam. Itulah satu-satunya rumah yang layak bagi pendidikan generasi kita. Seperti itu ya. Mungkin Bagaimana nih Ustazah? Apakah harus dimulainya seperti apa Ustazah untuk akhirnya kita bisa menggunakan Islam? Maksud, apakah Islam itu dalam bentuk individu saja seperti tadi yang Ustazah jelaskan bahwa sudah banyak ibu-ibu yang akhirnya begitu apa mengorbankan atau bahkan mendidik anaknya itu untuk berperilaku atau bersaksi Islamiah. Tapi saat misalnya keluar, mereka akhirnya menjadi tidak bersaksi Islamiah lagi karena memang kondisi masyarakat seperti sekarang ini. Iya, betul sekali. Tapi yang perlu kita garis bawahi dulu, kenapa kemudian khilafah tadi menjadi satu-satunya rumah yang layak ya, bagi pendidikan generasi kita. Sebelum kita berbicara bagian mananya nih yang akan kita ambil ya, kenapa kemudian khilafah menjadi satu-satunya rumah yang layak? Karena memang khilafah tersebut memang di maaf sebelum ke khilafah budaya Islam dulu ya, karena budaya Islam itu nanti rumahnya khilafah. Iya. Kenapa kemudian budaya Islam satu-satunya yang bisa mengoptimalkan potensi kecemerlangan berpikir insan generasi, kemudian juga menjaga kesucian jiwa mereka? Kenapa hanya budaya Islam? Karena budaya Islam ini berintisarikan Al-Quran dan Sunnah. Jadi budaya Islam itu berintisarikan Al-Quran dan Sunnah yang memang diperuntukkan Allah untuk optimalisasi potensi kecemerlangan berpikir insan generasi dan untuk menjaga kesucian jiwa mereka hingga mencapai puncak kegemilangannya. Memang seperti itu karakter daripada budaya Islam tadi. Iya, jadi yang demikian itu sebagaimana yang Allah canangkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 15 dan ayat 16. Bahwa memang budaya Islam itu punya karakter mengoptimalkan potensi kecemerlangan berpikir dan kesucian jiwa insan generasi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya ya, kitab yaitu Al-Qur'an sebagai penjelas. Yahdi bihillahu man taba'a ridwanahu subulus salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biidznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahu azim. Dengan kitab itulah, yaitu dengan Al-Quran, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, yaitu Al-Quran, Allah akan mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Jadi budaya Islam yang berintisarikan Al-Quran dan Sunnah itu memang, kalau kita lihat dari penjelasan ini, memang punya karakter. Karakter mengoptimalkan potensi kecemerlangan berpikir tadi dan menjaga kesucian insan generasi. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian hanya budaya Islamlah yang bisa menghasilkan generasi cemerlang. Tetapi lebih lanjut perlu kita pahami bahwa budaya Islam ini punya rumah juga, punya rumah sendiri, sebagaimana budaya Barat juga punya rumah sendiri. Nah, rumah budaya Islam itu adalah sesuatu yang sudah didesain Allah, yaitu khilafah Islam. Nah, rumah ini memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga setiap ruangnya, setiap sudut ruangnya hanyalah patut diisi oleh budaya Islam, sebagaimana juga tatanan kehidupan sekuler kapitalistik di mana setiap sudut ruangnya hanya patut diisi oleh budaya Barat atau budaya sekuler dan diisi oleh orang-orang yang berperilaku dengan perilaku budaya sekuler. Iya. Nah, demikian juga khilafah Islam itu. Khilafah Islam didesain oleh Allah di mana setiap sudut ruangnya memang hanya bisa diisi oleh budaya Islam dan oleh orang-orang yang membawa budaya Islam itu atau yang mengcreate budaya Islam tadi itu. Iya, mungkin Ustazah bisa dijelaskan Ustazah, budaya Islam ini apakah seperti budaya yang ada di Arab gitu? Kalau misalnya kita tahu budaya di Arab malah justru kalau misalnya tadi di Indonesia itu ada tari jaipong, kalau di Arab sendiri itu adalah tari perut gitu saja, atau bahkan mungkin seperti yang di Turki menari dengan berputar-putar sampai akhirnya pingsan gitu saja. Apakah itu yang dimaksud dengan budaya? Masya Allah ya. Tadi kita kembali kepada definisi awal ya, bahwa budaya Islam itu adalah pengetahuan yang mempengaruhi pemikiran dan kemudian mempengaruhi sikap seseorang terhadap, mempengaruhi perilaku untuk mensikapi perbuatan atau benda. Itu yang kita maksud dengan budaya. Nah, kemudian salah satu produk budaya itu ya kesenian itu tadi. Iya. Nah, kalau kita lihat apa yang dihasilkan oleh budaya di Timur Tengah itu, yaitu tari-tarian kah atau nyanyi-nyanyian kah, sebenarnya sangat jauh dari budaya Islam, di mana budaya Islam itu mengharamkan yang namanya free sex. Ya, kalau kita lihat tarian-tarian erotis itu jelas sekali itu adalah sesuatu yang mengumbar syahwat ya. Termasuk juga jaipongan. Kalau kita lihat budaya itu kan kata orang budaya timur ya, jaipongan, tari-tarian yang asalnya dari Indonesia, kalau kita telaah dengan sudut pandang Islam, sebenarnya produk tari-tarian sebagai sebuah produk budaya itu juga sebenarnya tidak lepas dari nilai-nilai sekuler begitu, nilai-nilai yang padat dengan aspek hedonis begitu. Nah, kalau di dalam Islam, Islam memang, budaya Islam itu salah satunya memang menghasilkan seni ya. Apakah seni tari kah, seni puisi kah, seni tata ruang kah. Tetapi yang menjadi ruh atau intisari dari produk-produk kesenian itu tidak lepas dari akidah Islam. Otomatis dia akan bersih dari sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin akhirnya dikatakan bahwa karena mungkin Islam itu cenderung di Arab, berarti budaya yang dipakai oleh Arab sekarang itu juga merupakan budaya Islam ya saja. Ya belum tentu, belum karena tentu, kita tahu bahwa kehidupan di Arab saat ini bukanlah kehidupan yang Islami. Kita tahu secara keseluruhan itu. Ya otomatis ya tidak bisa dikatakan begitu. Itu adalah budaya Islam. Baik, Ustazah, tadi saya menarik dengan yang Ustazah paparkan bahwa saat kita ingin membentuk sebuah rumah, rumah khilafah, itu ada beberapa yang, ada beberapa poin, mungkin ada beberapa angle yang akhirnya juga melakukan, menerapkan budaya Islam ini pada angle-angle ini yang akhirnya nanti akhirnya membentuk sebuah generasi yang berkualitas dan cemerlang tadi saja. Mungkin bisa dijelaskan saja. Itu subhanallah ya. Memang ketika Allah membangun rumah ini, ya memang didesainnya itu sesuai dengan tujuan, tujuan dari apa namanya penciptaan potensi itu tadi, sehingga kecemerlangannya itu memang mencapai puncak kegemilangannya. Nah, dalam kehidupan Islam atau khilafah Islam, rumah pendidikan generasi cemerlang itu kita katakannya sebagai rumah pendidikan generasi cemerlang karena alasan itu tadi ya. Karena di rumah itulah bisa ditanamkan budaya-budaya Islam, yang budaya-budaya Islam itu bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, proses penanaman budaya Islam di dalam kehidupan Islam itu berlangsung juga di tiga angle. Di dalam keluarga, masyarakat, dan di sekolah. Nah, di tengah-tengah keluarga, potensi kecemerlangan berpikir dan kesucian insan generasi ini dicelup dengan budaya Islam melalui fungsi ibu sebagai pendidik pertama dan utama generasi. Tentunya di sini ibu yang memang berperilaku Islam ya. Nah, karena memang para ibu dibina agar menjadi ibu-ibu yang siap untuk menjadi pendidik generasi dalam kehidupan Islam seperti itu. Nah, kemudian sebagai sesuatu yang niscaya di dalam kehidupan Islam adalah relasi kehidupan keluarga itu memang berjalan di atas koridor syariat. Nah, hal ini benar-benar menjadi tauladan yang berdaya stimulator potensi kecemerlangan berpikir di samping terbentuknya lukisan indah ilahiyah pada jiwa suci insan generasi. Mm-hmm. Itu di keluarga. Sementara di tengah masyarakat, di mana masyarakat Islam yang berpilarkan ketakwaan individu, kontrol sosial berdasarkan syariat, penerapan syariat secara total oleh penguasa, ini benar-benar menjadi ruang yang sempurna kondusif ya, bagi insan generasi. Yang kemudian ketika dia berada di tengah masyarakat itu semakin mematangkan jati dirinya melalui berbagai suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di samping itu, kita di dalam kehidupan Islam itu penguasa yang amanah, lulus dan welas asih melayani masyarakat benar-benar menjadi guru bagi rakyat yang memberikan kesan nyata ya, karena penguasa ini kan public figure sebenarnya yang dilihat oleh banyak orang, di mana ucapannya, perbuatannya itu mempengaruhi banyak orang. Sekalipun ada yang, sekalipun sebenarnya orang menolak. Nah begitu juga di dalam kehidupan Islam, perilaku penguasa yang amanah, yang welas asih, yang bertanggung jawab kepada masyarakat ini akan dilihat langsung oleh insan generasi tadi. Sebagai akhirnya memang para penguasa itu menjadi guru bagi insan generasi tersebut. Demikian juga Mbak Wita, apa yang menjadi kebijakan negara khilafah, yaitu terkait dengan kebijakan di media publik maupun cetak ya, maupun elektronik, khalifah benar-benar memastikan semua info-info yang ada di media itu benar-benar berintikan budaya Islam. Jadi benar-benar hanya yang berintisarikan budaya Islam yang boleh hadir di ruang media tersebut. Itu di tengah masyarakat. Nah, sementara di pendidikan formal, keseharian insan generasi di ranah pendidikan formal yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar sistem pendidikan mengharuskan budaya sakofa ini diberikan pada semua tingkatan pendidikan secara sistematis. Terprogram, terkontrol, ini sesuai dengan politik dan tujuan pendidikan negara khilafah. Nah, sementara itu, para pendidik yang kredibel, berpola fikir dan berpola jiwa Islam dalam totalitasnya, benar-benar menjadi tauladan yang membuat budaya Islam itu hadir secara utuh pada alam fikir dan jiwa generasi. Nah, subhanallah, keberadaan insan generasi cemerlang yang visioner dengan kecemerlangan gagasannya selain membuahkan kemuliaan, juga kemajuan sains dan teknologi yang pada berbagai bidang keilmuan, ini telah melampaui eranya. Jadi ketemuan-temuan yang dilakukan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan para ilmuwan-ilmuwan muslim lainnya, itu sebenarnya sudah melampaui eranya, melampaui masanya, sangat spektakuler sebenarnya. Nah, ini sebenarnya budaya Islam sebagai salah satu unsur-unsur penting peradaban Islam itu benar-benar mengeksiskan dirinya selama 13 abad di 2/3 penjuru dunia. Luar biasa, Ustaz. Subhanallah, luar biasa. Demikian Mbak Wita, bagaimana kemudian di dalam rumah pendidikan Islam yaitu Khilafah Islam, budaya Islam itu niscaya akan menjadi warna yang mempengaruhi cara berpikir dan jiwa generasi. Iya, mungkin pendengar HTI Channel dirahmati Allah, saya pribadi mendengar bagaimana akhirnya tertatanya rumah untuk akhirnya mewujudkan generasi cemerlang dalam naungan khilafah ini begitu indah ya Ustazah, kalau misalnya kita melihat perbandingannya dengan keadaan saat ini. Jadi sepertinya begitu merindukan sekali penerapan khilafah itu segera ya Ustazah. Masya Allah, benar sekali, apalagi kalau kita bandingkan ya Mbak Wita ya, bagaimana kerusakan generasi saat ini. Generasi kita hidup dengan pola yang hedonis, kemudian kalau pola hedonis biasanya kita lihat dengan free sex yang marak ya. Lebih dari 50% remaja-remaja kita berperilaku seksual yang menyalahi syariat. Kemudian kalau kita lihat ibu-ibu juga banyak yang mengeluhkan susahnya mendidik anak-anak, hilangnya sopan santun, hilangnya kepedulian. Dan kita bandingkan dengan generasi-generasi yang ada di masa kehidupan Islam ini, memang jauh berbeda. dan di usia mereka yang sangat muda, generasi insan generasi di dalam kehidupan Islam itu sudah memiliki kematangan jiwa, kematangan berpikir ya, dan menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Jadi memang luar biasa ya Ustazah. Baik Ustazah, mungkin ada sedikit closing statement untuk pendengar HTI Channel tentang bagaimana akhirnya tentang tema kita saat ini, bahwa rumah khilafah adalah rumah bagi generasi cemerlang. Iya, saya hanya ingin mengingatkan kita semua ya kepada firman Allah di dalam Quran surat 24 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim. Wa la yumakkinannahum dinuhum amnan khaufan amnan. Walayubadilannahum khawfihim amnan. Ilal akhir ayat. Apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini, di mana kita memang sangat gelisah ya melihat insan generasi kita yang tercebur ke dalam budaya Barat dengan perilaku-perilaku yang jauh dari harapan. Insyaallah itu semua, bahkan pasti ya, itu semua akan diganti Allah dengan insan generasi yang cemerlang, manakala kita kembali kepada khilafah Islam. Dan kembalinya khilafah Islam itu adalah sesuatu yang sudah menjadi janji Allah. Nah, lebih daripada itu, bahwa kembali kepada kehidupan Islam itu memang kewajiban kita, dan hadirnya kembali rumah pendidikan generasi cemerlang itu sesuatu yang niscaya ketika kita menerapkan kehidupan Islam tadi. Demikian Mbak Wita. Iya, baik. Ustazah, sepertinya kita harus mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini. Saya Arwita Yunianti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Terima kasih juga. Dan terima kasih juga kepada pendengar HTI Channel yang setia mengikuti acara ini. Baik pendengar HTI Channel yang dirahmati Allah, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang dijelaskan oleh Ustazah Rini dapat memberikan wawasan keislaman kita dan akhirnya memperkuat keyakinan kita akan kebenaran Islam dan merindukan kembali kejayaan Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah. Kini saatnya muslimah bicara masa depan bangsa dengan Islam, syariah, dan khilafah. Kemuliaan tertinggi bagi wanita adalah menjadi muslimah solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Cermin Wanita Solihah bersama Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia. Jangan lewatkan episode berikutnya, Cermin Wanita Solihah. Saatnya, Muslimah bicara masa depan bangsa dengan Islam, Syariah, dan Khilafah.